Mitra bisnis, nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan dalam beberapa waktu terakhir ini, menurut Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi, adalah akibat dari tingginya kebutuhan dolar Amerika menjelang akhir tahun dan beberapa penyebab dari eksternal seperti perekonomian di Amerika Serikat. Selain itu, situasi politik Indonesia di tahun depan juga dinilai turut memicu dari fluktuatifnya nilai tukar rupiah. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, berapa nilai tukar rupiah yang dianggap ideal oleh pengusaha dan bagaimana dapat mencapai level ideal itu? Sebenarnya ya kalau kita biarkan aja rupiah kita mungkin sampai 12.500, 13.000, nanti satu saat dia balance juga karena impor kita akan jauh berkurang, sedangkan ekspor kita daripada komoditas-komoditas kita pasti naik kan, jadi ada balance, terjadi balance antara ekspor dan impor. Kan sekarang ekspor kita diuntungkan daripada bahan-bahan mentah itu, ya kelapa sawitnya diuntungkan, batubaranya, tapi yang production dalam negeri yang nanti yang manufacturing pasti kena dia karena import kontennya dalam arti bahan-bahan baku yang diimpor itu masih cukup tinggi ya, rata-rata masih 50% ke atas gitu. Itu pasti akan menaikkan harga barang-barang kita. Nah, ini gimana caranya kita untuk menjaga balance, jangan terlalu ekstrim gitu, kejadian yang selama besok satu tahun ke depan ini. Itu selama masyarakatnya tenang, tidak panik, itu sebenarnya otomatis dia akan balance juga, sehingga itu kita terjadi lagi titik keseimbangan equilibrium daripada kita punya dolar rupiah ini. Tapi ini kan kalau goncang-ganting naik turunnya kayak yo-yo, nah itu yang berbahaya dan itu yang membuat kita juga bisa nanti out of control semua daripada masalah-masalah ini. Nah ini yang harus dicegah oleh Bank Indonesia karena dia menjadi otoritas moneter kita satu-satunya. Tapi juga dia nggak bisa sendiri dan ini harus dibantu oleh pemerintah melalui sektor-sektor real, bagaimana dia mengurangi daripada minyaknya, import minyak yang begitu besarnya sekarang ini, subsidi-subsidi itu bagaimana dia bisa kurangin itu, menurut saya di samping melakukan macam-macam cara mengurangi pakaian minyak seperti biodiesel, misalnya menaikkan daripada pajak-pajak atau biaya masuk atau PPH daripada barang-barang import, konsumsi import yang nggak perlu seperti Rolls-Royce, seperti pesawat terbang, dan lain-lain itu dikurangin semua, sehingga balance itu lebih cepat sehingga kita sampai kepada sesuatu yang lebih wajar gitu loh, bukan menggoncang-gancing naik turun sehingga kita susah sekali menentukan harga-harga pokok kita dan kita menjualnya juga susah. Jadi orang lebih banyak berspekulasi sehingga itu tidak normal ekonomi kita dan itu berbahaya menurut saya. Ini harus kita cegah. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.